is promotional only. Nafasku juga jantungku, engkaulah hatiku dan juga jiwaku. Aku mau hidup denganmu, aku mau mati pun karenamu. Aku mau isi sisa waktuku bersamamu. Kaulah senyumku, juga tawa. Kaulah damaiku, juga bahagiaku. Engkaulah teduhku, tempatku bernaung. Aku mau hidup denganmu, selalu setia menemaniku, merasapkan harumnya cinta di hatiku. Kau yang menyayangiku setulusnya. This is promotional only. Juga matiku.